إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار أيها الحاضرون قوم مسلمين Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan kita semuanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh takwa ini merupakan suatu hal bekal yang bisa kita bawa, dan hanya kita bawa takwa ini untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebahagiaan ataupun kesengsaraan seorang hamba nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini tergantung dari ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayol hadirun kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Suatu hal yang mesti terjadi, yang akan dirasakan oleh setiap yang memiliki nafas, yakni dia akan merasakan yang namanya kematian. Ini merupakan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi setiap yang memiliki nafas atau setiap jiwa, pasti dia akan merasakan yang namanya kematian. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Setiap jiwa pasti mengalami yang namanya kematian, pasti merasakan yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum, dan sungguh kalian akan disempurnakan balasan pahala ganjaran yaumal qiyamah, di hari kiamat. Maka barang siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nerakanya dan dimasukkan ke dalam jannahnya, maka sungguh orang tersebut telah mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan na'am yang penuh dengan kenikmatan, akan tetapi sifatnya menipu. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya setiap kita pasti akan merasakan yang namanya kematian. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan seseorang itu meninggal? Apakah sebelum dia dilahirkan? Masih di dalam kandungan? Ketika dia sudah dilahirkan, kemudian berumur 1-2 tahun, enam, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di usia muda ataukah di usia tua? Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, semenjak kita berada di rahim-rahim ibu kita. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengelak dari yang namanya kematian. Meskipun dia berusaha untuk melakukan usaha untuk menghindari yang namanya kematian, tidak akan mungkin bisa dia lari ya dari yang namanya kematian. Meskipun dia berada di satu tempat, naam, yang kokoh, yang berlapis-lapis penjagaannya, akan tapi ketika ajal itu sudah datang kepada dia, tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik qul kullum min indillah famali haula'il qaum la yakaduna yafqahuna haditha. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, aina ma takunu, dimanapun kalian berada, yudrikkumul maut, pasti yang namanya kematian itu akan mendatangi kalian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun kalian berada di satu benteng yang kokoh, yang dijaga oleh penjaga yang berlapis-lapis, yang namanya kematian pasti akan menjumpai kalian. Wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah. Naam. Dan apabila menimpa kepada kalian kebaikan, maka kalian akan mengatakan min indillah, hadza min indillah, ini adalah dari sisi Allah. Dan apabila menimpa kepada kalian keburukan, maka kalian akan mengatakan, naam, ini dari dirimu. Naam, yakni ini perkataan mereka, orang-orang munafik. Naam, yang ketika mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, mereka sandarkan kepada Allah. Akan tapi ketika tertimpa kepada mereka keburukan, maka mereka akan menyalahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab kepada mereka, kul kullum min indillah. Katakanlah semuanya itu dari sisi Allah. Baik yang namanya kebaikan ataupun keburukan yang menimpa diri kalian, semua dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Akan tetapi, naam, mereka orang-orang munafik, kata Allah Subhanahu wa taala, naam, hampir-hampir mereka tidak memahami naam apa yang naam dibicarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan untuk menghindari yang namanya kematian, maka tidak akan mampu dan bisa. Di tempat manapun kita bersembunyi, mungkin naam tidak ada seorang pun yang mengetahui tempat persembunyian kita. Akan tetapi ketika ajal itu datang, maka naam tidak ada yang bisa lari dari yang namanya ajal tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kematian ini merupakan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan merupakan perkara yang menjadi sebuah naam berita dari Allah Subhanahu wa taala. Peringatan yang keras dari Allah Subhanahu wa taala kepada segenap hambanya untuk mereka segera sadar bahwasanya kehidupan dunia ini adalah sementara. Adapun akhirah, naam, itulah kehidupan yang abadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid wa nufikha fis-sur dzalika yaumul wa'id. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan telah datang apabila datang kepada kalian sakratul maut, na'am, kematian, bil haqqi, benar-benar pasti, na'am, akan datang yang namanya kematian. Dzalika ma kunta minhu tahid, meskipun perkara kematian ini adalah perkara yang kalian lari darinya. Na'am. Dzalika ma kunta minhu tahid wa nufikha fis-sur. Na'am, dan tatkala ditiupkan sangkakala, dzalika yaumul wa'id. Na'am, itulah hari. Na'am, yang Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dengan keras darinya. Nah, perkara yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada hamba-hambanya tentang adanya hari tersebut, sehingga nah, kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa kita memperhatikan hal tersebut, untuk senantiasa kita berlomba-lomba untuk mempersiapkan diri nah, menghadapi yang namanya kematian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena tadi disebutkan bahwasannya yang namanya kematian itu tidak bisa na'am diundur sesaat pun atau dimajukan sesaat pun. Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa'a ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan tidaklah na'am yu'akhirallah, Allah taala akan menunda na'am ajal seseorang. Atau dalam ayat yang disebutkan, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memajukan sedikit pun nah, yang namanya ajal-ajal kalian dari kematian. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui dari apa yang kalian perbuat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, demikianlah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya mengingatkan kepada segenap kaum muslimin untuk mereka na'am banyak-banyak mengingat yang namanya kematian. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga An-Nasa'i, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzah," yakni al-maut. Perbanyak oleh kalian mengingat pemutus, penghancur kelezatan, yakni al-maut, yakni kematian. Semestinya kita banyak-banyak mengingat yang namanya kematian, karena sungguh dengan datangnya kematian, maka ini merupakan akhir dari na'am apa yang bisa diusahakan oleh hamba. Dari amalan-amalan akan terputus amalan seorang hamba. Dia tidak bisa lagi beramal. Naam, ketika ajal itu sudah naam datang kepada dirinya. Al-Imam As-San'ani rahimahullah taala di dalam kitabnya Subulus Salam, beliau mengomentari tentang hadis di atas, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzah," yakni al-maut. Beliau mengatakan bahwasanya naam tidak sepantasnya bagi nah, seorang muslim untuk mereka menelantarkan atau tidak memperhatikan nasihat yang besar ini, yakni al-maut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala nah, dengan mengutus utusan-utusannya tentunya nah, telah menyampaikan kepada kita apa yang bermanfaat bagi kita, yang bisa menjadi bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya juga Allah Subhanahu wa taala mengutus utusan-utusannya tentunya sudah na'am menjelaskan kepada kita perkara-perkara yang berbahaya untuk diri kita. Nah, terlebih nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tujuan enam kita mengingat yang namanya kematian Karena seorang yang sudah meninggal dunia, maka seluruh amalannya terputus. Tidak akan ada lagi amalan yang bisa dia kerjakan. Ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath: shadaqatin jariyah, aw 'ilmin yuntafa'u bih, aw waladin shalihin yad'u lah." Apabila seseorang itu meninggal dunia, maka terputuslah amalan-amalan dia, kecuali dari tiga perkara: sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang senantiasa mendoakan naam kepada dirinya. Selain itu tidak ada yang bisa dibawa naam atau yang terus mengalir, karena sudah tidak bisa lagi seseorang itu beramal karena dia telah meninggal dunia. Anak yang saleh atau sedekah jariah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang naam ini akan terus mengalir meskipun orang tersebut sudah naam meninggal dunia. Seperti seorang mewakafkan ya dari hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain, maka selama apa yang dia wakafkan atau dia sedekahkan tersebut naam bisa dimanfaatkan oleh orang lain, maka selama itu pula naam pahala dia terus mengalir. Naam pahala itu akan terus mengalir untuk dirinya meskipun dia telah meninggal dunia. Atau ilmu yang bermanfaat, naam dia belajar ilmu. Naam tentunya ilmu yang bermanfaat ini sebagaimana yang disebutkan di dalam agama ini oleh mereka para ulama, ya, tidak terlepas dari yang namanya naam. Kalau membicarakan tentang ilmu nafi, ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, naam yang dinamakan ilmu yang bermanfaat adalah naam ilmu yang bersumber, ya, maqala Allah wa qala Rasul, ya, dari firman Allah Subhanahu wa taala dan firman Rasulnya. Ya, tidak ragu lagi kita katakan bahwasannya ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bersumber dari kitabullah dan sunnah. Maka barang siapa yang belajar ilmu, kemudian naam dia berusaha mengamalkannya, kemudian dia ajarkan kepada orang lain, maka selama orang tersebut yang dia ajari naam mengamalkan apa yang dia ajarkan, maka selama itu pula amalan naam dia atau amalan orang yang diajarkan itu, ya, akan mengalir kepada orang yang mengajarkan yang pertama. Nah, tanpa mengurangi amalan orang yang kita ajarkan tadi. Nah, atau anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Nah, ini pun akan terus mengalir pahalanya kepada orang tuanya. Ya, kan disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya yang namanya anak-anak ini adalah termasuk dari usaha kedua orang tuanya. Ya. Tidaklah mungkin seorang anak itu lahir kecuali naam atau tanpa kedua orang tuanya. Sehingga dari sini apa yang diusahakan oleh kedua orang tuanya, naam ini akan senantiasa bermanfaat untuk orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Itulah yang akan dibawa oleh seorang yang meninggal dunia dari amalan-amalannya, atau dia tidak akan bisa atau terputus dari beramal ketika yang namanya ajal itu telah menjumpai dirinya. Dan disebutkan juga dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya seorang yang telah meninggal dunia, nah, itu akan mengiringi dia tiga perkara. Yadba'ul mayyita salasatun. Nah, akan mengiringi atau mengikuti mayit itu ketika dia akan dibawa ke pekuburannya. Nah, tiga perkara. Nah, yang pertama adalah ahluhu, wa maluhu, wa amaluhu. Ya. keluarganya, kemudian hartanya, naam, dari kendaraan-kendaraan yang mungkin dia miliki atau harta-harta yang lainnya yang bisa untuk naam mengantarkan dia ke kuburnya, atau dari amalannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faraja'atnani wa yabqa wahidun. Naam, raja'a ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Maka yang dua itu akan kembali, adapun yang akan tetap adalah satu, ya. Akan kembali saudara enam keluarganya dan hartanya. Tidak akan mungkin menemani dia di kuburnya. Kemudian yang akan tertinggal hanyalah amalan dia. Nah, ini yang akan enam dia rasakan, yang akan menemani dia nanti di alam kubur. Nah, kalau banyak dia melakukan kebaikan, ya, fabiha wa ni'mah, maka keberuntungan bagi orang tersebut. Nah, dalam keadaan kuburan yang gelap gulita, tidak sampai di situ, yang namanya fitnatul qabri, ya, pertanyaan dari para malaikat atau dua malaikat yang Allah subhanahu wa ta'ala tugaskan untuk menanyai hamba tersebut di alam kuburnya. Nah, ini adalah perkara yang sangat besar, perkara yang sangat mengerikan. Nah, didudukkan orang tersebut, kemudian ditanyai, ya, terutama pada enam perkara-perkara yang enam usul pondasi, ya, man rabbuk wa man dinuk wa man nabiyuk. Nah, siapa rabbmu, siapa atau apa agamamu, siapa nabimu. Nah, maka seseorang yang betul tauhidnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nah, maka dia akan menjawab dengan benar. Adapun orang-orang yang selama hidup di dunianya, nah, dia hanya ikut-ikutan atau dia menyepelekan tentang permasalahan tauhid ini, ya, dia tidak kenal Allah subhanahu wa ta'ala, atau sekedar kenal kemudian dihafal, menghafal, ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam hadis tersebut. Nah, mungkin di dunia ketika ada pertanyaan itu ditanyakan kepada orang tersebut, dia bisa menghafal atau menjawab dengan lancar. Akan tapi berbeda keadaannya ketika kita di alam kubur kita. Yang menentukan adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seberapa paham dan kita mengetahui tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, karena dari setiap pertanyaan kemudian jawaban tersebut, tentunya ada konsekuensi-konsekuensi yang mesti dilakukan oleh seorang hamba, ya. Sehingga yang menentukan lancar atau tidaknya seseorang di dalam menjawab dari pertanyaan malaikat yang merupakan azab atau fitnah kubur itu adalah orang-orang yang memang dia benar tauhidnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Tentunya itu adalah sesuatu yang dia usahakan dahulu di dunia. Adapun ketika al-maut telah datang, maka dia tinggal mendapatkan atau merasakan, ya, hasil dari apa yang dia perbuat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ayol hadirun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naam, demikianlah beberapa perkara yang bisa kita perhatikan dari perkara-perkara yang akan menimpa seseorang, ya, ketika sudah terputus darinya, antara kehidupan dia dan akhiratnya, terputus kehidupan dunianya, dia akan melalui kehidupan yang baru dan kehidupan yang kekal, yakni kehidupan akhirah, dimulai dari alam barzakh, di alam kubur. Seseorang yang benar, ya, tauhidnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yang dia tidak mencampurkan, ya, keimanannya dengan kesyirikan, tauhidnya dengan kesyirikan, maka sungguh orang tersebut adalah orang yang beruntung. Ya. Ada pula orang-orang yang melalaikan dari perkara na'am yang utama ini, maka sudah barang tentu ya, awal kehidupan dari kehidupan yang kekal akan dia rasakan adalah na'am penyesalan demi penyesalan, dan tentunya penyesalan di hari itu na'am tidaklah bermanfaat lagi. Kita teringat dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada segenap na'am kaum muslimin. Ya. Atau apa yang beliau sampaikan kepada sahabat yang mulia dari menyikapi kehidupan dunia ini agar tidak menyesal kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau memesankan, beliau memegang salah nampun tidak salah seorang sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, "Kun fid dunya kaannaka gharibun aw aabiru sabilin." Jadilah kamu di dunia ini laksana orang yang asing, atau seperti orang yang melakukan perjalanan yang singgah di suatu tempat. Nah, inilah hakikat setiap kita, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hendaknya kita menjadikan kehidupan dunia ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Ya. Seperti orang yang asing. Nah, sifat orang yang asing tentunya dia tidak akan mau berlama-lama di tempat tersebut. Ya. Sudah terpenuhi hajahnya, nah segera dia kembali nah, ke tempat asal dia. Sementara tempat asal kita nah, adalah jannah Allah Subhanahu wa taala, adalah akhirah. Maka kita berbekal di dunia ini memanfaatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala ya, peruntukkan untuk kita dari umur-umur yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada kita, untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar kita tidak menyesal nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mendengar hal tersebut, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau pun mengatakan, "Nam, idza amsayta fala tantadirus shabah wa idza asbahta fala tantadirul masa. Khudh min sihatika limaradika. Wahaya wa min hayatika limautika." Maka kata sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, "Nam, beliau mengatakan, apabila engkau berada di na'am sore hari, maka jangan tunggu na'am datang waktu pagi, segera beramal, jangan menunda-nunda, karena kesempatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu tidak akan terulang. Apa yang telah kita lewat dari waktu-waktu kita tidak akan terulang lagi. Nah, kedepannya itu adalah hari yang baru, waktu yang baru. Adapun apa yang kita sudah lewati tidak akan mungkin kita nam dapatkan lagi. Dan apabila engkau berada di waktu pagi, jangan tunggu lagi nam sampai sore itu datang. Khudh min sihatika limaradika. Nam, ambillah kesempatan di waktu sehatmu. Nam, berjaga-jaga nam nanti di waktu sakitmu. Ya. Artinya, ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, maka kita gunakan kesehatan tersebut. Nah, banyak-banyak kita beramal salih. Berjaga-jaga ketika nanti kita sakit. Dan kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang terbiasa melakukan kebiasaan dari amalan-amalan salih, nah, di waktu luang dia, di waktu sehat dia, nah, ketika datang kepada dia, nah, waktu sibuk atau waktu nah, sakit, maka tetap ya, orang tersebut dinilai dia mengamalkan ibadah sebagaimana yang dia lakukan nah, di waktu sehat atau waktu luang tersebut. Nah, wa min hayati kalimautik, dan nah, gunakan waktu hidupmu, kesempatan hidupmu nah, sebelum datang apa? Waktu matimu. Karena tadi kita sebutkan nah, ketika seorang sudah meninggal dunia tidak bisa lagi dia beramal. Nah, tidak lagi dia bisa beramal. Nah, maka inilah yang perlu kita perhatikan. Nah, dari perkara-perkara yang nah, akan memutus kelezatan dari kelezatan dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara ya perkara yang terus mengalir yang akan didapatkan oleh seorang hamba, naam, ketika dia sudah meninggal dunia, naam, disebutkan tadi, naam, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, kemudian anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Disebutkan dalam naam hadis yang lain atau dalam ayatul Quran tentang perkara yang akan terus ya bisa bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal dunia, yakni dari doanya naam kaum muslimin kepada saudaranya yang telah meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim." Naam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang apa yang terjadi pada mereka, ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka senantiasa mendoakan walladzina ja'u min ba'din, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Nah, generasi berikutnya dari generasi sebelumnya yang telah meninggal dunia, mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yaquluna rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan kepada saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Nah, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan engkau jadikan ya kebencian di diri kami terhadap mereka, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana innaka raufur rahim, wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau adalah naam zat yang maha lembut dan maha penyayang. Naam, ini adalah beberapa ya amalan yang akan bisa dirasakan oleh saudara kita meskipun dia naam telah meninggal dunia. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika beliau naam ada sahabat yang meninggal dunia, beliau pun mewanti-wanti kepada sahabat yang lainnya. Naam, dan tentunya ini merupakan pelajaran untuk kita. Naam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada seorang meninggal, naam, fa akhlisu lahu du'a, maka benar-benar ikhlaskan, tulus murnikan naam doamu kepada saudaramu. Naam. Dan bukti yang lain disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apa yang dilakukan oleh saudara muslim kepada saudara yang sudah meninggal dunia ini akan bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal tadi. Naam, yakni apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apabila ada seseorang yang meninggal dunia. Naam, kemudian ada 50 orang yang menyolati di atas jenazah orang tersebut atau menyolati orang tersebut. La tusyriku billahi syai'an, yang mereka semuanya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fasyufi'u naam fiha atau fihi au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka naam dari doa atau apa yang dilakukan dari saudaranya 50 orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala tadi bisa memberikan syafaat kepada naam si mayit ini. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naam, inilah beberapa perkara ya yang perlu kita perhatikan. Naam, yang perlu kita perhatikan. Naam, bahwasanya kehidupan ya akhirat atau kematian, naam, itu merupakan naam batas akhir kita untuk beramal. Sehingga tidaklah seseorang akan mendapatkan naam kecuali apa yang dia usahakan. Wa laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan tidaklah ya bagi seseorang itu kecuali apa yang dia naam usahakan. Dan tentunya usaha dia ini nanti akan naam Allah Subhanahu wa taala perlihatkan. Naam. Akhirnya naam apa yang bisa kami sampaikan dari khutbah yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala naam agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita naam untuk senantiasa berada di atas shiratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi. Dan kita pun berdoa kepada mereka orang-orang naam dari kalangan kaum mukminin yang mereka telah meninggal dunia untuk Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Aqimish shalah.